Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ikhwati fillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita At-Targhib wa At-Tarhib karya Al-Hafidh Abdul Azim Al-Mundhiri rahimahullah, masih dalam kitab Al-Ilm, Targhib fil Ilm wa Talabih wa Ta'allumi wa Ta'limih, tentang ilmu, keutamaannya, anjuran untuk mempelajarinya, mengajarkannya, keutamaan ulama, orang-orang yang berilmu dan yang belajar ilmu. Ilmu syariat ilmu yang kita pelajari tentang Quran dan sunnah Nabi, ilmu yang bermanfaat ini membuahkan amalan saleh. Pentingnya ilmu ini untuk dipelajari, dikaji dan diajarkan, karena ilmu ini yang akan membuahkan amal saleh. Oleh sebab itu para ulama salaf sebutkan, al-ilm yurithul amal, ilmu itu mewariskan amalan. Layaknya orang mati mewariskan harta, itu yang dia tinggalkan untuk ahli warisnya. Ilmu meninggalkan amalan, artinya orang yang mempelajari ilmu akan digiring untuk beramal saleh. Dengan amalan tersebut terbukti ilmu yang dia pelajari benar, bertambah rasa takutnya kepada Allah, menjaga yang fardu-fardu yang diwajibkan Allah, meninggalkan yang haram-haram. Oleh karena itu Allah katakan dalam An-Nisa, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mau mengamalkan apa yang diajarkan kepada mereka ilmu, niscaya itu baik atau lebih baik bagi mereka. Artinya, ayat menunjukkan bahwa dengan ilmu yang dipelajari hamba, yu'adzu nabihi, dengan amalan dia terhadap ilmunya, itu menjadikan seorang hamba dalam kebaikan. Makanya Allah katakan lakana khairan lahum, maka seorang hamba selalu dalam khairiyah, dalam khair, alal khair, dalam kebaikan, jika dia belajar ilmu terus dan pengamalannya terhadap ilmu tersebut. wa ashadda tathbita, dan itu pun lebih mengkokohkan mereka, mengkokohkan mereka dalam iman, mengkokohkan mereka dalam istiqamah, mengkokohkan mereka dalam maklumatnya, perkara-perkara yang telah mereka pelajari, perbendaraan ilmunya semakin kokoh, yang sudah dia hafal, yang sudah dia tahu, yang sudah dia pahami, itu semakin kuat pada dirinya. Oleh karena itu kita mendapati para ulama dan ahlul ilm dari semenjak zaman salaf banyak beramal saleh, dan banyaknya amalan mereka, amal solehnya, menguatkan ilmu itu di dada mereka, semakin kuat ilmunya, dan itu berpuluh-puluh tahun semakin banyak manfaat yang mereka berikan kepada umat. Dan itu bedanya dalam ilmu, ilmu agama, syariat. Semakin orang itu tua, semakin sepuh, semakin senior, semakin mantap ilmunya, semakin matang, dan amalannya pun semakin banyak. Beda dengan ilmu dunia. Semakin dia tua, semakin pikun, semakin lupa, semakin lemah, dan seterusnya. Semakin ditinggalkan, semakin orang gak butuh dengannya. Wah, ini sudah tua, perlu regenerasi, ganti yang muda. Beda dengan syariat. Semakin dia tua, semakin dicari, semakin diinginkan, karena semakin matang, semakin kokoh ilmunya, semakin kuat istiqomahnya. Demikianlah ilmu itu mewariskan amalan soleh, dan timbal baliknya menguatkan istiqomah dia dan menguatkan ilmunya di dalam dadanya. Makanya lebih matang dalam fatwanya, dalam jawabannya, dalam ininya, lebih bernilai, lebih berbobot. Nah, ilmu pula membuahkan kepada kita as-salah, kesolehan, membuat orangnya orang soleh. Orang soleh, definisi yang ulama sebutkan, disebut soleh ketika dia menunaikan dengan baik, dengan benar, hak-hak Allah dan juga hak manusia orang lain. Apa yang menjadi hak Allah, dia tunaikan. Apa yang menjadi hak orang lain, dia berikan. Itulah orang soleh. Tidak ada hak Allah yang dia langgar. Tidak ada hak orang yang dia sia-siakan, dia abaikan, tapi dia jaga semuanya. Dan ilmu ini yang menjadikan seseorang itu saleh, jadi orang saleh, sehingga hak Allah dia tunaikan, dari itu yang wajib fardu, bahkan yang nafilah, sunnah-sunnah, karena dia tahu keutamaannya, fadilahnya amalan ini, amalan itu, pahalanya, sholat, puasa, zikir, sedekah, dan yang lainnya. Maka dia semangat. Dan itulah terghib, makanya kita pelajari kitab ini. Terghib, motivasi, dorongan untuk mau beramal. Begitu pula hak-hak orang atas dirinya, dia tunaikan, dari itu yang wajib, hak orang tuanya, hak istrinya, hak anaknya, kalau itu perempuan, hak suaminya, hak anaknya. Tidak dia abaikan. Tentunya hak-hak itu juga diketahui dengan ilmu, apa yang menjadi hak Allah. Untuk dia jaga, dia tunaikan. Apa yang menjadi hak dia, hak istrinya, hak anaknya, hak orang tuanya, masing-masing, hak tetangganya. Ilmu juga yang mengajari, sehingga dia tahu hak-hak tersebut dan dia tunaikan dengan baik. Hak manusia kalau diperhatikan orang yang belajar ilmu, jika benar ilmunya, dia akan jadi orang paling takut terhadap hak orang lain, takut mendzalimi dengan tidak memberikan hak-haknya. Karena dia tahu, dan itu juga diajari dalam ilmu, bahwa kalau itu hak Allah, ditegakkan alal musamaha. Allah maha pemaaf, pengampun, maha rahmat. Tapi kalau itu hak manusia, ditegakkan di atas musyaha. Musyaha itu ada hukum asalnya, orang gak akan mau ngelepas haknya, gak mau mundur, gak mau ngalah. Dan di situ ditegakkan hak manusia. Hak seberapapun itu tetap dia minta, dia tuntut. Gak mudah urusannya, baik itu terkait darah, nyawa, kehormatan, harta benda, semuanya. Ya gampangannya, misalnya kamu menyakiti orang, kamu cela atau kamu tertawain, kamu hina, misalnya orangnya sakit hati. Setelah itu kamu sadar, misalnya, aduh minta maaf ya, saya keliru gini mau. Nah, kalau dia terlanjur ya kata enggak ngasih maaf, mau bilang apa kamu? Dan itu hak dia yang kamu hancurkan. Kamu sudah terlanjur hina, kamu sudah terlanjur mencemoohkan, kamu cela atau semisalnya. Ini hak manusia berat, enggak semudah itu. Allah musamaha, kamu berbuat dosa misalnya apa, maksiat, kamu tobat betul-betul istighfar pada Allah, ini diampuni oleh Allah insyaallah. Tapi manusia ini enggak semudah itu. Dia sudah jengkel dan sakit hati, tersinggung, enggak mau ngasih maaf. Ya itu hak dia. Kamunya nangis mungkin, ya Allah, afwan, maafkan saya, tolong dilupakan, jangan dimasukkan hati, enggak bisa. Makanya hak manusia ditegakkan di atas musyahah. Nah, bisa orang itu mengalah atau melepas haknya, makanya dia jaga hak-hak orang. Ya hartanya, ya kehormatannya, ya darahnya. Al-muhim, ilmu menjadikan orang itu saleh. Pentingnya belajar ilmu, ilmu agama, supaya kita jadi saleh, tahu hak Allah, ngerti hak orang, siapapun orang itu. Dan ditunaikan semua itu dengan baik, dijaga, tidak disia-siakan. Ilmu pula mewariskan, membuahkan kepada yang mempelajarinya untuk bersuri toladan, berpanutan meniru orang-orang yang berilmu sebelumnya, para ulama, para masyaikh. Meniru orang-orang besar di dalam ilmu. Karena dengan ilmu itu dia lihat bukan sekedar ilmu tetapi adab, akhlak, sikap, tutur kata, tindak tanduk, semua. Dan itu membuat dia meniru. Tidak hanya ilmunya, lebih dari itu yang dia ambil. Hanya para ulama salaf berbaik sangka dan berharap banyak kalau orang itu dari awal diberi taufik belajar mengambil ilmu dari asyiyah, dari para ulama besar. Karena dia tidak hanya belajar ilmu tetapi akhlaknya, adabnya, santunnya, tindak tanduknya, sehingga kamu lihat pada dirinya tidak hanya berilmu tapi kesantunan seorang ulama besar ada padanya, kewibawaan seorang ulama ada padanya, walaupun dia muda mungkin. Tindak tanduknya, akhlak, sifatnya seperti itu. Tapi kalau sudah ilmu itu diambil dari yang muda-muda, yang jauh dari para ulamanya, mungkin ilmu dia dapati, ilmu gampang didapati, tapi masalahnya dia gak akan tahu akhlak, tindak tanduk seorang yang berilmu, kewibawaan, kesantunan, kesabaran, kelemah lembutan, seperti itu gak ada padanya. Sehingga berilmu tapi kamu lihat gak ada bedanya dengan orang awam. Tutur katanya ngawur, na'udzubillah, tindak tanduknya gak ada unggah-ungguhnya, bikin malu. Mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak senonoh, yang orang dengarnya saja malu, bagaimana dia tidak malu mengucapkannya. Amalannya pun demikian, tidak mencerminkan orang yang berilmu. Al-Mu'imakada, ilmu keutamaannya membuat orang itu bercermin dan berusaha meniru perilaku, akhlak, adab orang yang berilmu. Makanya disebutkan hadir di majelis Imam Ahmad. Imam Ahmad imam besar, lebih dari sekian ratus orang, bahkan disebutkan ribuan, yang para penuntut ilmu, artinya talibul ilmu yang belajar betul-betul nyatet, nulis ini itu, perawi-perawi hadis, paling 500 kurang lebih segitu. Sisanya yang ribuan orang melihat adab dan kewibawaan Imam Ahmad untuk ditiru. Oh, begini tindak tanduknya, begini sikap beliau, begini tutur katanya, ini ditiru. Dan itu kebaikan, meniru adab dan akhlak orang-orang yang berilmu. Ilmu pula membuahkan pada orangnya ketenangan, tenang, tidak gerusak-gerusuk, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah gegabah, tidak mudah gegabah, tidak mudah tenang, penuh kewibawaan, matang, semuanya penuh perhitungan. Dan itu juga diajarkan di dalam ilmu itu sendiri, inna fika khoslatain yuhibbuhumullah wa rasulul hilm wal ana. Seperti yang Rasul katakan, padamu ada dua sifat yang dicintai Allah dan Rasulnya, santun dan tenang. Berakal, mempertimbangkan segala sesuatunya, dan tenang. Seperti utusan Asyad Abdul Qais, ketika dia datang, yang lain begitu datang langsung lari ke Rasulullah atau ke majelis. Dia enggak, tenang. Dia turun, dia ikat ontanya di tempat yang aman, teduh. Dia kasih makan ini itu. Dia rapikan dirinya karena mau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasil baru dia datang belakangan. Yang lain sudah duluan. Tapi orang ini tenang. Ngitung segalanya. Ketika Rasul tanya, kalian datang baiat untuk kalian atau kalian bersama kaum kalian semua yang kalian tinggal di sana. Kata mereka semua langsung serempak jawab, wah, semua ya Rasulullah, jangan khawatir, kami dan kaum kami semua. Asyad, dia mikir. Belakangan dia menjawab, begini ya Rasulullah, baiat ini enggak mudah. Apalagi awal-awal Islam ini. Urusannya hidup mati. Diperangi kaumnya, di... Maka urusan baiat biar kami dulu yang di sini, yang datang perwakilan delegasi dari kaum kami. Urusan kaum kami nanti kita lihat situasinya bagaimana, kondisi mereka siap apa enggak, nanti belakangan. Bagus. Begitulah orang yang berilmu. Tenang, mikir, enggak kerusak-kerusuk. Iya ini jebret. Asal ceprot ngomong, asal enggak dipikir. Asal berbuat, bertindak, berguna, enggak hitung. Ilmu enggak demikian. Hitung segalanya. Kalau dia berucap ini, kalau dia berbuat ini, apa maslahatnya, apa ada madorotnya, dampak positif negatifnya bagaimana. Orang lain gak sabar untuk kemudian segera merespon dan menjawab berbuat. Ilmu mengajari untuk tenang, sehingga tepat sasaran ucapan maupun perbuatannya. Ilmu pula membuahkan orangnya untuk tawadhu dan tidak takabur. Membuahkan pada orangnya untuk tawadhu dan tidak takabur. Tidak menolak kebenaran ketika disampaikan padanya, dinasehati. Senang menerima, karena tidak ada yang lebih tinggi dari ilmu. Tidak merendahkan orang, tidak meremehkan orang lain, tidak merasa dirinya segala-galanya lebih besar, lebih pintar dari orang lain, sehingga dengan itu gengsi untuk menerima nasihat, tidak mau untuk dikritik dan disalahkan. Ilmu membuat orangnya semakin tawadhu dan tawadhu, turun dan turun, merendah. Kalau orang tua kita dulu bilangkan seperti padi, ya. Makin dia tua, semakin nunduk, semakin berat. Semakin ke bawah begini. Kalau ulama mengibaratkan seperti lembah. Lembah. Semakin lembah itu turun ke bawah, berarti semakin dalam. Semakin dalam, semakin banyak volume air yang dia tampung. Karena semakin banyak, semakin dalam, semakin dia turun ke bawah, ya semakin akan semakin banyak debit air yang dia tampung. Sehingga dengan itu semakin banyak dia memberi manfaat ke orang, semakin banyak dibutuhkan orang. Orang butuh untuk irigasi, untuk mandi, untuk minum, untuk ini dari air ini. Padahal dia semakin turun, semakin ke bawah. Begitulah orang yang berilmu kalau ada tawadhu padanya. Semakin dia berilmu, semakin dia turun, semakin tawadhu. Semakin dia berilmu, semakin tahu kalau dirinya jahil. Tanda ilmunya bermanfaat. Semakin lama dia belajar, semakin dia sadar kalau dirinya jahil, semakin banyak yang dia tidak ketahui. Tapi na'udzubillah, tanda celaka kalau orang itu baru belajar sudah merasa dirinya tahu segala-galanya. Ilmu mendidik dan salah satu buah penting dari belajar ilmu membuat orangnya tawadhu, tidak takabur. Dan dia tahu celaan kibir, haramnya kibir, bagaimana tidak akan masuk surga yang dalam kalbunya ada sekecil atom sekalipun dari takabur, rasa dirinya lebih dari orang lain. Dan dia tahu keutamaan tawadhu itu, seperti yang Rasulullah katakan, wama tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ah, semakin hamba itu tawadhu, semakin dia diangkat, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu pula membuahkan jika dipelajari akhlak mulia, sifat terpuji ada pada orangnya, baik dalam tutur kata maupun amal perbuatannya dan sikapnya. Karena mereka pewaris para nabi, waris Rasulullah SAW, orang yang paling tahu akhlak-akhlak yang diajarkan di dalam hadis. Maka ada pada dirinya akhlak-akhlak mulia itu, hiasan dari ilmunya. Ilmu menjadikan orangnya orang yang terbaik, orang yang paling banyak pahalanya. Karena ilmu, ma'ruf bagaimana istighfar para malaikat, semua makhluk yang di langit, yang di dalam lautan, bahkan semut di lubangnya, istighfar untuk mereka. Dan mereka orang paling banyak nyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis terus dia geluti tiap hari, bahas akhlak hadis-hadis Rasul, bahas fikih hadis-hadis Rasul, bahas akidah hadis-hadis Rasul, hadis terus bersama hadis. Dan setiap kali dia lewat hadis tersebutkan nama Rasulullah, Nabi Muhammad selalu setiap kali itu pula dia bersolawat, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam, Rasulullah berkata begini, Rasulullah berbuat begini, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sementara Rasulullah sallam sebutkan, man shalla alayya wahida sallallahu alaihi biha asyara, sekali dia bersolawat kepadaku, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat Allah kepada hamba maknanya adalah Allah puji dia, Allah banggakan dia di hadapan para malaikatnya. Allah muliakan 10 kali. Itu kalau sekali dia sholat kepada Rasul. Berapa kali dia menyebut nama Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada yang lebih banyak menyebut nama Rasulullah SAW dari orang yang berilmu. Akan ada. Karena hadis terus, ilmu ini ada di lisannya. Maka dia adalah orang terbaik karena terbanyak mendapat sholawat Allah SWT. Semua ini, dan ini masih sebagian, semua ini cukup bagi kita untuk mengerti pentingnya belajar ilmu. Sedemikian rupa buah dan hasilnya. Besar, berharga, mulia. Maka patut orang mempelajarinya. Patut orang mengajarkannya agar termasuk orang-orang yang mendapat keutamaan itu semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi alamin.